kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu taala wa adhamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Ini dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, sekaligus yaitu surat An-Nisa ayat 36, maksudnya sekaligus itu sebagai dalil wa adzamu manaha anhu asyirk. Oleh karena itu saya mengakhiri dengan perkataan wa dalilu qaulu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala. Bagaimana alasan pendalilannya? Bukankah dalam petikan ayat ini tidak ada satupun kata yang menunjukkan terbesar? Padahal madlulnya yaitu kesimpulan dalil yang diambil oleh penulis adalah a'zamu ma amarallahu bitauhid dan a'zamu ma nahaa anhu asyrik. Perintah Allah yang terbesar adalah tauhid dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Ada kata terbesarnya. Sementara dalil yang dibawakan untuk kesimpulan dalil itu, untuk madlul itu adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tidak ada satupun kata terbesar. Nah, ini yang tugas penuntut ilmu syar'i untuk memikirkan wajud dalalah, alasan pendalilannya. Karena syekh dikenal dengan daqiqul istimbat, teliti dalam berdalil. Jawabannya adalah dengan memahami kelengkapan dari surat An-Nisa ayat 36, karena itu baru petikan. Kalau kita pahami surat An-Nisa secara utuh, surat An-Nisa ayat 36 maksudnya, secara utuh, maka di dalamnya terdapat 10 hak. Perintah untuk menunaikan 10 hak. Sedangkan perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah taala adalah perintah untuk memenuhi hak Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dari 10 perintah memenuhi hak dalam ayat ini, karena ayat ini dikenal dengan nama Ayatul Huquq Al-Ashrah. Demikian kurang lebihnya namanya dari ayat ini, ayat ke-36 dari surat An-Nisa, Ayatul Huquq Al-Ashrah. Ayat yang berisikan hak-hak, 10 hak-hak. Karena dalam ayat ini terdapat perintah untuk memenuhi 10 hak. Dan pertama kali yang disebutkan adalah perintah untuk memenuhi hak Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah untuk, hak Allah adalah diibadai dan tidak dipersekutukan dengan suatu apapun. Itulah tauhid. Tauhid adalah hak Allah. Oleh karena itu, kitab tauhid judul lengkapnya bagaimana? Kitab tauhid alladhi huwa haqqullah. Haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang itu merupakan hak Allah atas hambanya. Dan ini ada dalam dalil mengenai hal ini. Baik. Lalu mengapa kalau perintah yang pertama kali disebutkan adalah perintah untuk memenuhi hak Allah? Jawabannya justru karena yang pertama kali itu lah menunjukkan itu yang terbesar, terpenting. Tidaklah Allah mendahulukan suatu perintah lebih dahulu daripada perintah-perintah yang lain kecuali perintah itu terbesar, terpenting. Berarti perintah bertauhid perintah yang terbesar dari sekian banyak perintah dalam syariat Islam. Perintah sholat, perintah zakat, perintah dan seterusnya. Kalau tauhid merupakan perintah Allah yang terbesar, sedangkan perintah bertauhid di sini digandengkan dengan, dalam ayat ini digandengkan dengan larangan untuk, larangan dari melakukan kesyirikan. Maknanya apa penggandengan ini? Penggandengan ini maknanya ini satu paket. Wa'budullah wala tusyriku syai'a wala tusyriku bihi syai'a, ini satu paket, enggak bisa dipisahkan. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya ibadah yang dikehendaki oleh Allah itu tidak sah kalau tidak bersih dari syirik di dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya bersih dari menyembah selain Allah. Jadi faedah penggabungan antar dua hal ini, perintah beribadah kepada Allah dan larangan dari melakukan kesyirikan, itu adalah karena ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Namanya beribadah yang benar harus bersih dari syirik, itu maksudnya. Tidak sah kalau ada syirik akbar, itu maksudnya. Tidak sah peribadatan, artinya gugur seluruh amalannya, hancur asal imannya kalau dengan syirik akbar. Kalau dengan syirik kecil itu menggugurkan amal yang berkaitan saja. Baik, dengan demikian maka ini sesungguhnya penggabungan ini dan pendahuluan perintah memenuhi hak Allah tersebut itu sesungguhnya bisa difahami sebagai wa'adhamu manaha anhu asyirk, dan larangan Allah terbesar adalah kesyirikan. Mengapa demikian? Karena tadi, karena perintah bertauhid adalah perintah yang terbesar, sementara namanya bertauhid itu harus bersih dari kesyirikan, berarti lawan dari itu adalah, lawan dari tauhid adalah larangan Allah yang terbesar. Kalau tauhid itu larangan Allah yang, kalau tauhid itu adalah perintah Allah yang terbesar, maka lawan dari tauhid itu syirik adalah larangan Allah yang terbesar. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa, setelah wa'adhamma amarallahu bi tauhid, mulai Syekh mendefinisikan tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Tauhid ada tiga macam. Tauhid ada tiga macam. Namun yang digunakan untuk mendefinisikan tauhid oleh Syekh di sini adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid dalam peribadatan. Mengapa demikian? Apakah maksud Syekh adalah membatasi dan menyempitkan makna tauhid? Jawabannya tidak. Lalu apa maksud dari Syekh? Maksud dari Syekh adalah berbicara sesuai dengan konteks. Di samping tujuan beliau adalah memperbaiki kondisi masyarakat, yang diantara mereka ada yang melakukan kesyirikan, berbuat kesyirikan maksudnya, maka Syekh memperhatikan kesyirikan apa yang terjadi terbanyak. Ulama memperhatikan kesyirikan apa yang terbanyak terjadi. Kalau kesyirikan yang kita perhatikan, yang kita amati, yang banyak terjadi adalah kesyirikan dalam masalah peribadatan. Satu, itu alasannya. Kemudian yang kedua, syirik dalam peribadatan inilah yang menjadi materi perseteruan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Walaupun di antara mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi itulah syirik mendua. Berarti jawabannya bukannya Syekh membatasi makna tauhid dengan mendefinisikan dengan makna tauhidul uluhiyah, tetapi maksudnya adalah memperhatikan kondisi masyarakat. Ketika yang menjadi materi perseteruan antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin adalah syirik dalam masalah al-uluhiyah, dan yang terbanyak terjadi di masyarakat adalah syirik dalam masalah al-uluhiyah, maka ulama ketika membawakan definisi-definisi tauhid dan syirik, banyak di antara mereka yang membawakan kepada syirik dalam masalah uluhiyah, kalau tauhid terkait dengan tauhidul uluhiyah. Itu dua alasannya. Adapun pada asalnya tauhid definisinya adalah yaitu ifradullah subhanah, mengesakan Allah subhanah bima yahtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat bima yahtassu bihi, mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Apa yang menjadi perkara, apa perkara yang menjadi kekhususan Allah selain Allah tidak berciri khas seperti itu, maka jawabannya adalah ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, dan al-asma' was-sifat. Inilah definisi tauhid yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Shalal Utsaimin rahimallahu taala. Ifradullah subhanahu bima yakhtassu bih, mengesakan Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususannya, yaitu ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, dan al-asma' was-sifat. Oleh karena itu tauhid terbagi menjadi tiga. Dan tauhid terbagi menjadi tiga ini berdasarkan istiqra wa tatabbu. Yaitu penelitian dari dalil-dalil. Bahwasanya dalam Al-Qur'an terdapat dalil tentang tauhidul uluhiyah, kewajiban mengesakan Allah dalam peribadatan. Ada dalil tentang tauhidul asma was sifat, kewajiban mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya. Dan ada dalil tentang kewajiban tauhidur rububiyah, mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Sehingga definisi dari tauhid yang mencakup menyeluruh, yang cakupannya menyeluruh adalah mengesakan Allah di dalam perkara yang menjadi khususannya, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Adapun definisi tauhid rububiyah sekilas saja sambil murojaah, yaitu karena sudah banyak disampaikan barangkali di berbagai majelis, ifradullah bi af'alih, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini dan tentu mengamalkan tuntutannya, bahwa hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi khususannya, seperti menciptakan makhluk, mengatur makhluk, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan mudarat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yaitu tauhidul asma wa sifat, ifradullah bi asma'il husna wa sifatil ula, yaitu mengesakan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, meyakini dan mengamalkan tuntutannya, bahwa hanya Allah lah yang memiliki nama yang husna dan sifat yang ula. Selain Allah tidak boleh dikatakan, tidak berhak menyatakan diri memiliki nama yang husna dan sifat yang ula. Oleh karena itu kalau ada salah satu sifat yang Allah yang makhluk tidak bisa bersifat dengannya disematkan kepada makhluk, maka ini syirik dalam al-asma wa sifat. Misalnya mengetahui perkara yang gaib, itu kekhususan Allah. Kalau dukun ngaku 2000 sekian terjadi kiamat, dia mengklaim tahu yang gaib, maka ini syirik dalam al-uluhiyah. Syirik dalam al-asma wa sifat. Syirik dalam al-asma wa sifat. Ini namanya menyamakan selain Allah dengan Allah. Baik, berikutnya yaitu tauhidul uluhiyah atau tauhid ibadah. Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Meyakini dan mengamalkan tuntutannya bahwa apa? Bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diibadai. Selain Allah tidak berhak diibadai. Maka setiap ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, kalau sampai tingkatan menyembah, kalau sampai pada tingkatan beribadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Takut ada sih sampai tingkatan menyembah, sebentar lagi kita akan belajar. Cinta juga ada sampai cinta menyembah, walaupun ada cinta yang tabiat, cinta anak kepada bapak misalnya. Harapan juga ada harapan yang sampai menyembah. Permintaan juga ada permintaan yang sampai menyembah. Pokoknya sampai tingkatan ibadah, ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, seorang muslim harus mempersembahkannya kepada Allah saja. Itulah kalimat wa'budul, kandungan kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi luas seperti itu. Namanya seorang muslim itu, kalau bahasanya orang awam, namanya orang muslim itu ya menyembah Allah saja, enggak mau menyembah selain Allah. Kalau bahasanya ilmiah dilarang. Kalau bahasanya ilmiah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Atau dengan kalimat lain, dilarang syirik, diwajibkan bertauhid. Kalau ada orang yang mengatakan muslim atau muslimah kok menyembahnya selain Allah, misalnya menyembah dengan sujud, sujud kepada patung, memuja-muja patung, mengagungkan patung dengan pengagungan peribadatan, mendekatkan diri kepada patung tersebut, maka orang mengatakan apa? Itu bukan muslim. Muslim itu kan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. Dalam salat-salatnya kan begitu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lah itu menyembah selain Allah. Berarti bukan muslim alias kafir. Memang demikian halnya. Bahwa setiap penyembahan kepada selain Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin, itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dengan demikian ada bentuk kekafiran yang zahir dan ada bentuk kekafiran yang batin. Ada bentuk penyembahan yang zahir, ada bentuk penyembahan yang batin. Seorang bisa kafir dengan perkara yang zahir dan seorang bisa murtad dengan perkara yang batin. Itu mahalnya belajar tauhid itu di situ. Anda berusaha untuk menjaga diri Anda agar sampai meninggal dunia apa? Sah keislamannya, enggak sampai murtad. Minimalnya itu. Minimalnya. Karena kalau sampai murtad enggak ada bedanya dengan non muslim, kekal selamanya di neraka kalau tidak bertaubat. Nah, belajar tauhid artinya menjaga diri dari kemurtadan, menjaga diri dari keluar dari agama Islam, dan lebih dari itu. Bukan sekedar menjaga aslul iman biar enggak murtad, tapi juga supaya kita bisa sempurna keimanannya, baik dengan menyempurnakan setinggi kamalul iman yang wajib maupun sampai kamalul iman yang mustahab. Itu belajar tauhid itu di situ. Loh, kamalul iman yang mustahab juga diajarkan dalam tauhid. Iya. Oleh karena itu kan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab tauhid membuat suatu bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wala adab. Bab barang siapa yang menyempurnakan tauhid, ini maksudnya kesempurnaan yang mustahab. Bab ini maksudnya kamalul iman yang mustahab. Apa pahalanya? Paling tingginya masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Enggak usah dihisab-hisab kamu dulu dolim ini dolim itu apa enggak. Enggak usah dihisab-hisab kamu dulu apa utang enggak bayar-bayar padahal mampu. Enggak usah dihisab tanpa hisab tanpa adab. Nikmat enggak itu? Kalau tanpa adab belum tentu tanpa hisab. Kalau tanpa hisab pasti tanpa adab. Nah ini judul bab ini digandengkan tanpa hisab tanpa adab. Bagaimanakah bisa seperti itu? Lanjutkan belajar tauhid terus naik ke atas seperti itu. Semoga orang-orang yang ada di sini kita, saya dan anda semuanya Allah kumpulkan di dalam surganya, masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Allahumma amin. Nah itu tauhid. Nah, bagaimana syirik? Kata Syekh, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu da'watu walaupun maksudnya walaupun secara bahasa biasa diartikan dengan doa, namun ini sudah menjadi terminologi disiplin tauhid al-uluhiyah, yaitu apa? Doa masalah sekaligus doa ibadah. Seluruh bentuk ibadah. Makanya kita menerjemahkannya adalah beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepadanya. Satu faedah yang menarik dari perkataan ma'ahu, di samping beribadah kepadanya, nya kembali kepada siapa? Nya yang dimaksud siapa? Di samping beribadah kepadanya, nya siapa yang dimaksud? Allah. Oleh karena itu N dikapitalkan. Nah apa faedah yang menariknya? Bahwa orang itu bisa kafir, bisa keluar dari agama Islam walaupun dia banyak peribadatannya kepada Allah. Walaupun ada peribadatannya kepada Allah, bisa saja. Kalau ada satu saja dari ucapan ataupun perbuatan yang zahir atau yang batin yang sampai pada tingkatan menyembah ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, satu saja. Seluruh hajinya yang sudah 7 kali dilakukan, umrohnya yang sudah 12 kali dilakukan seumur hidupnya, kemudian sholatnya, zakatnya, gugur semuanya. Dalilnya mana? Lain asyrokta layahbaton amaluk. Sungguh jika engkau, maksudnya siapa engkau di sini dalam ayat ini? Rasulullah Muhammad ibn Abdullah yang banyak peribadatannya, melakukan kesyirikan, benar-benar akan gugur amalanmu. Amalanmu di sini layah batonna amaluk, amal mufrad mudhof dalam kaidah tafsir maknanya adalah mencakup semua, umum semua amalan, gugur semua amalan yang melakukan. Kalau seandainya bukan yang melakukan, kalau seandainya, karena pengandaian di sini, kalau seandainya yang melakukan adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, Rasulullah ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lo apalagi Pak Yai yang haji 7 kali. Satu kali saja melakukan ritual, acara ritual ibadah atau apa? Wisata religius mungkin. Ke kuburan para wali. Tapi isinya adalah berdoa kepada kuburan tersebut, sudah layah waton na'amaluk, sungguh gugur seluruh amalmu, karena doa adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada mayit. Ada jenis permintaan yang ibadah yang dinamakan dengan doa, walaupun tidak setiap permintaan itu dikategorikan berdoa. Tapi kalau sudah permintaan kategori ibadah doa, maka enggak boleh ditujukan kepada selain Allah, harus ditujukan kepada Allah. Jadi inilah mahalnya anda jauh-jauh dari kota seberang datang ke sini untuk mempelajari tauhid, karena anda berarti sedang mengambil sebab agar bisa meninggal menjadi seorang muslim. Karena siapa yang menjamin? Dan siapa yang tahu kita meninggal dalam keadaan muslim. Jangankan dalam keadaan yang bertakwa tinggi, dalam keadaan muslim saja tidak ada satupun dari diri kita yang bisa menjamin tahu perkara yang gaib. Tidak ada. Oleh karena itu kita berusaha terus menghibah, mohon kepada Allah, memelas sampai perkara syirik-syirik yang zahir pun kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan. Walaupun kita sudah khatam salah satu usul khatam kitab tauhid, khatam kasus syubhat, tetap gak ada alasan untuk tidak butuh memohon diselamatkan dari kesyirikan walaupun itu besar dan jeli dan jelas. Coba, kurang apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Kurang apa? Beliau adalah orang, salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena tauhidnya sempurna. Oleh karena itu dalil tentang profil Nabi Ibrahim alaihissalam dibawakan oleh penulis dalam kitab tauhid dalam bab man haqqa tauhid dakhal jannah bighairi hisab wala adzab. Kurang apa beliau ini? Tapi masih berdoa wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Sebuah doa yang mungkin kita enggak pernah berdoa sekalipun. Atau terpikir saja mungkin banyak di antara kita yang tidak. Apalagi mengulang-ulang, jauh. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekelas kita ilmu tauhidnya dan apa namanya pengamalannya. Jadi tidak ada alasan sudah khatam kitab salah satu usul kitab tauhid kasyufat kemudian enggak berdoa. Enggak ada alasan untuk tidak berdoa, Pak. Enggak ada alasan untuk meninggalkan doa, yaitu memohon agar selamat dari kesyirikan akbar. Baik. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik ini adalah beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Faedahnya ma'ahu tadi, seperti tadi. Bahwasanya orang itu walaupun ada peribadatan kepada Allah, tapi satu saja beribadah ada dalam semasa hidupnya semenjak dia balik terbukti beribadah kepada selain Allah, tidak dia taubati, mati dalam keadaan dia tidak bertaubat dari syirik akbarnya, kekal selamanya di neraka, gugur seluruh amalannya. Maka nanti setelah ini oleh Syekh diajari kita tentang macam-macam ibadah batin dan ibadah zahir. Diajari oleh Syekh supaya selamat semua itu, supaya dipersembahkan kepada Allah saja. Itulah orang Islam. Itulah makna ucapan orang awam. Ya, namanya orang muslim itu ya Tuhannya Allah, bukan selainnya. Nah, itu sudah tauhid itu. Cuman kan tauhid itu butuh perincian. Kalau tauhid itu seandainya hanya dakwah ijmaliyah, dakwah global, mari menyembah Allah saja, banyak yang mengikuti Anda, enggak protes kepada Anda. Tetapi ketika dijelaskan, tinggalkan jimat-jimat Anda, gelang-gelang jimat Anda, tinggalkan dukun, perdukunan, tinggalkan. Nah, baru ketika tauhid, dakwah tauhid itu diperinci, muncul syubhat, muncul bantahan, muncul protes. Biasanya seperti itu. Padahal tercakup itu dalam kandungan kalimat global, namanya orang muslim itu ya Tuhannya Allah, bukan selain Allah. Nah gitu. Padahal masuk dalam kandungan itu, cuman karena gak pahamnya bahwasanya perinciannya harus meninggalkan ini, meninggalkan itu dan seterusnya, mereka setuju-setuju saja. Bisa jadi sebagian mereka setuju-setuju saja karena itu, karena tidak pahamnya. Kalau paham, bisa jadi ada yang mengatakan aja'alal alihata ilah wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini satu saja? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang mengherankan, benar-benar perkara yang mengherankan. Seperti itu, bisa jadi. Baik. Adapun syirik, ikhwan fillah, juga terbagi menjadi tiga pada asalnya. Pada asalnya definisinya bukan seperti ini. Ini disampaikan syirik dalam masalah definisi syirik dibawakan kepada syirik dalam masalah uluhiyah karena kesyirikan yang banyak terjadi adalah dalam masalah al-uluhiyah, peribadatan. Pada asalnya definisi syirik adalah luas cakupannya, menyeluruh, mencakup semua bentuk kesyirikan. Yaitu apa? Definisi syirik taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Saya ulangi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Musawatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah, perhatikan ulama demikian telitinya ketika membuat definisi. Enggak mudah membuat definisi itu. Jadi begitu Anda dapatkan, pegang erat-erat. Karena sulit buat kalimat definisi. Karena harus mencakup kalimat yang sifatnya definitif, yaitu apa? Jami' mani'. Kalimat ta'rif, definisi itu mengandung ciri khas jami' mani'. Bisa mengumpulkan anggota himpunannya dan bisa membatasi. Yang masuk enggak bisa keluar, yang keluar enggak bisa masuk. Yang bukan anggota himpunan enggak bisa masuk, dan yang menjadi anggota himpunan enggak bisa keluar. Yang masuk dalam cakupan syirik divonis syirik. Yang enggak tidak bisa divonis syirik. Perhatikan kalimat ulama taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah, bukan taswiyatullahi bighairillah. Bukan menyamakan Allah dengan selain Allah. Detail ulama itu bikin definisi, enggak mudah. Kita sih tinggal nerima. Dikira persoalan definisi seperti persoalan ketika kita SMA, cuman untuk hafalan supaya nilainya 100. Definisi itu konsekuensinya besar. Kalau salah memahami, salah memvonis, itu syirik, padahal bukan. Besar terhadap keyakinan. Menyamakan selain Allah dengan Allah berarti ini ada unsur meninggikan. Selain Allah itu asalnya rendah, tidak maha tinggi. Allah lah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-A'la. Nah ini sama musyrik mau ditinggikan nih, dianggap tinggi nih selain Allah, sejajar dengan Allah, taswiyah sejajar dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Yaitu apa? Al-uluhiyah, ibadah. Misalnya ia menyembah Allah juga menyembah selain Allah, berarti kan menyamakan. Nah ini apa? Syirik akbar. Ini definisi syirik akbar ya. Nanti ada definisi syirik kecil. Jadi perlu dicatat, itu definisi syirik akbar. Karena taswiyah mengandung penyamaan persis. Nanti ada definisi syirik kecil, tapi bukan pada tempatnya di sini. Kalau menyamakan Allah dengan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya, misalnya di antara khususan Allah dalam rububiyahnya, Allah lah sang, Allah lah sang pencipta. Kemudian ada orang musyrik yang meyakini selain Allah bisa menciptakan sebagaimana Allah menciptakan makhluk. Maka ini musyrik syirkan akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada selain Allah yang sanggup memberi rezeki. Ini kekhususan Allah. Kalau sanggup memberi uang banyak, sanggup memberi rezeki, mentakdirkan fulan kaya, fulan gak pernah bangkrut seumur hidup, mentakdirkan fulan miskin, gak pernah dapat duit melebihi 1 juta seumur hidupnya, fulan dan seterusnya, memberi rezeki, Yang mampu, satu-satunya yang mampu memberi rezeki hanya Allah Ta'ala. Itu keyakinan dalam ar-rububiyah. Mengesakan Allah dalam ar-rububiyah adalah meyakini hanya Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan memberi rezeki yang menjadi kusana Allah. Perbuatan-perbuatan yang menjadi kusana Allah maksudnya. Jadi ada, kalau ada punya keyakinan ini Dewi Sri adalah Dewi Panen, Dewa cowok, kalau cewek Dewi, Tuhan yang putri adalah Dewi, itulah musyrik. Keyakinannya demikian anehnya. Kalau penguasa matahari adalah Dewa ini misalnya, ini namanya musyrik syirkan akbar. Karena tidak ada yang mampu menguasai dan mengatur matahari, menerbitkan matahari, menjadikan terbenam dan seterusnya, kecuali Allah. Kalau sampai meyakini keyakinan seperti itu, maka dia syirik dalam masalah rububiyah, syirik akbar. Mengapa ada tasbiyah? Kembalikan kepada definisi. Ada unsur penyamaan. Nah, yang disebut di sini adalah unsur penyamaan dalam masalah apa? Keberhakan untuk diibadai. Definisi dalam matan, dakwatu ghairihi ma'ah, menyembah kepada selain Allah di samping juga menyembah kepada Allah. Berarti kan dia meyakini selain Allah itu berhak untuk disembah, makanya dia menyembah kepada selain Allah. Dikira sah-sah saja keyakinan seperti itu, dia menyembah selain Allah. Itu bukan haknya selain Allah untuk disembah. Berarti Anda telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah keberhakan untuk diibadai, dalam masalah penujuan peribadatan. Kalau seandainya taruhlah ada yang beribadah kepada selain Allah tapi tidak meyakini keyakinan selain Allah itu berhak untuk diibadai, ya setidaknya dia terjatuh dalam kesyirikan menunjukkan peribadatan kepada selain Allah. Keyakinannya harus benar dalam masalah al-uluhiyah, perbuatannya juga harus benar. Baik, kemudian dalilnya sudah, wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian masuklah kita, selesai muqaddimah, masuklah kepada kita inti. Masuklah kita kepada inti. Fa idza qila lak, dan jika ditanyakan kepadamu, jika ditanyakan kepadamu di sini, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, berarti Syekh menggunakan uslub atau metode pembelajaran, metode pengajaran apa? Tanya jawab. Ini adalah metode Qur'ani. Karena dalam Al-Qur'an Allah perintahkan orang yang tidak berilmu untuk bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Sampai kalimat fa'idha qila lak saja beliau itu mutaba'ah. Penulis ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini Al-Quran dan juga demikian Al-Hadis. Ya Mu'ad, ataduruna mahqullah. Nah, ini kan tanya jawab. Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui hak Allah? Ya Mu'ad, ataduruna mahqullah. Kurang lebihnya seperti itu lafadznya. Ini tanya jawab. Kalimat itu walaupun pendek, ini kan kalimatnya pendek-pendek karena cuma 10 halaman. Tetapi kalau mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW diberkahi, diberkahi. Makanya yang terpenting itu sungguhnya bukan pada tingginya retorika seseorang ketika berpidato, ketika mendakwai orang, ketika, tetapi ikhlas dan al-mutabaah, dua ini pegang, dua ini pegang. Kalau hendak dakwah Anda diberkahi oleh Allah, kalau ingin dakwah Anda diberkahi oleh Allah, ikhlas dan al-mutabaah. Kemudian mencontoh selain apa namanya sesuai dengan Al-Quran dan juga demikian mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berfaedah apa? Ada faedah apa? Maksudnya demikian, yaitu mudah difahami oleh orang awam, apalagi orang yang lebih tinggi keilmuannya darinya. Di samping juga ada keberkahan yang diharapkan dari mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza qila lak, jika ditanyakan kepadamu, mal usulu tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apa itu tiga landasan pokok yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya, mengilmunya? Ma'rifah, walaupun ada sisi bedanya dengan al-ilm, tetapi di sini maksudnya adalah al-ilm. Ada penjelasan tersendiri masalah ini, namun kita lewati karena banyaknya materi yang belum diambil. Kita baru sudah hari kedua baru selesai apa? Muqaddimah. Perhatikan di sini, faqul, maka jawablah. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berilmu, seseorang berilmu tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lak, itu tentang masalah jawaban tiga pertanyaan kubur tadi itu. Kemudian diperinci satu persatu. Yang pertama tentang ma'rifatullah dulu beliau perinci. Fa idza qila lak, mengenal Allah, bagaimana Syekh mengajarkan kita, kepada kita mengenal Allah. Fa idza qila lak, maka jika ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Maksud Rabbmu di sini adalah ma'buduka, siapakah sesembahanmu? Ar-Rabb mananya adalah al-ma'bud. Pertanyaan di alam kubur, Ar-Rabb mananya adalah al-ma'bud, bukan sebatas Tuhan pencipta, sang pencipta saja. Kalaulah seandainya pertanyaan di alam kubur man rabbuka adalah hanya sebatas Tuhan sang pencipta saja, mungkin banyak yang lulus bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi maksud man rabbuka di sini adalah man ma'buduka, siapakah sesembahanmu? Siapakah orang yang bisa lulus menjawab pertanyaan ini adalah orang yang prakteknya dan ilmunya, yaitu amalnya dan ilmunya sewaktu di dunia, tauhid, mengesakan Allah. Dia faham tauhid yang benar. Dia mengesakan Allah dengan perbuatannya dengan benar. Maksudnya tidak mencampuri dengan kesyirikan yang sifatnya menyebabkan tidak bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Jadi bukan sekedar urusan hafalan untuk bisa menjawab pertanyaan alam kubur, tetapi dibuktikan dengan melaksanakan tuntutannya. Apalah gunanya hafal jawaban-jawaban ini, man rabbuka Allah, kan mudah menghafal seperti itu. Kalau yang dimaksud adalah hafalannya saja, banyak orang yang bisa apa? Hafal. Tapi apakah prakteknya dalam kehidupan sehari-hari menyembah Allah dalam seluruh peribadatan yang dia lakukan, zahir, ibadah zahir maupun ibadah batin, ibadah hati, ucapan maupun perbuatan zahir maupun batin, apakah semuanya yang kategori ibadah itu disembahkan, dipersembahkan kepada Allah saja atau tidak? Itu yang jadi masalah. Nah, mana dalilnya bahwasanya di antara kata ra, di kata rabbun itu mengandung makna ma'budun? Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 31. Dalilnya adalah, saya tidak bawakan di sini, tapi tugas kita adalah mencari tahu. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Arbab di sini maksudnya ditafsirkan oleh ahli tafsir ma'budin, sesembahan-sesembahan. Oleh karena itu perhatikan dalam matan satu halaman sesudahnya, nanti kita akan sampai juga, perkataan Syekh sendiri penulis, warabbu wal ma'budu, kata Syekh. Ar-Rabb itu adalah al-ma'bud, sesembahan. Wadalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya, ini dalil yang kedua setelah yang pertama saya sebutkan surat At-Taubah ayat 31, bahwasanya Ar-Rabb itu adalah ma'bud, sembahan. Dalilnya juga ada dalam salah satu usul pada surat Al-Baqarah ayat ke 21 22. Nanti penjelasannya. Faqul, maka dari itu kiat untuk bisa sukses menjawab pertanyaan alam kubur ini apa, ikhwan akhwat, yaitu diantaranya adalah mempelajari tauhid dan mengamalkannya, menyembah Allah Ta'ala saja dan tidak menyembah selainnya. Itu kiat sukses tembus ujian apa dua malaikat. Terkadang orang itu double standard, banyak yang double standard. Untuk kiat tembus ujian masuk UGM, waduh, sampai setahun kursus privat, tryout, bimbingan bimbel dan seterusnya supaya bisa tembus ujian itu. Tetapi berapa banyak orang yang mengkhususkan diri belajar salah satu usul saja contohnya untuk bisa tembus ujian pertanyaan yang disampaikan oleh dua malaikat di alam kubur. Nah, ini double standard. Baik, berikutnya faqul, maka katakanlah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, maksudnya sesembahanku adalah Allah. Disifati apa oleh penulis? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami, yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Kalimat alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami itu sifat dari sesembahan yang hak, satu-satunya sembahan yang hak yaitu Allah. Kalimat sifat itu Allah disifati dengan mentarbiyah, memelihara aku, penulis maksudnya, dan seluruh apa? Makhluk, seluruh hamba-hamba Allah dengan nikmatnya. Apa faedah pensifatan Allah dengan apa kalimat sifat tersebut? Faedahnya, ketika kalimat sifat itu mengandung makna ar-rububiyah, sedangkan kata yang sebelumnya yaitu Allah, Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin, kan begitu. Ketika alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih itu mengandung makna ar-rububiyah, sedangkan kata yang sebelumnya yaitu Allah, kata yang sebelum kata alladzi yaitu Allah, itu mengandung makna al-uluhiyah, karena Allah sebagaimana tafsiran pakar tafsir seingat saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikan makna Allah, menjelaskan maksudnya, menjelaskan makna Allah yaitu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain, yang memiliki keberhakan untuk di, yang memiliki hak untuk diibadai atas seluruh makhluknya. Kembali di sini hikmah disifati Allah dengan ar-rububiyah adalah bahwa Allah berhak disembah itu karena itu Allah memiliki kekhususan rububiyah. Hanya yang memiliki kekhususan rububiyah lah yang berhak disembah. Yang gak bisa menghidupkan, gak bisa mematikan, gak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari rububiyah Allah, maka ini tidak berhak disembah. Itu fitrah yang lurus, akal yang sehat. menyembah sesembahan yang apa? Yang gak bisa pilek, yang apa, maha, yang apa, yang mampu menciptakan makhluk. Adapun selainnya tidak mampu, tidak ada saingannya. Bukan yang bisa flu seperti manusia. Akhirnya tidak menyembah manusia. Saya ulangi, sehingga tidak menyembah manusia dan seterusnya. Itu faedah disebutkan di sini. Isyarat bahwasanya Allah berhak disembah itu karena Allah memiliki kekhususan rububiyah. Oleh karena itu saya mengiringi, menutup kalimatnya dengan wahwa ma'budi, sesembahan yaitu Allah, sesembahan yang hak, satu-satunya sesembahan yang hak, yang seperti itu sifatnya, yang memiliki kekhususan rububiyah seperti itu, itulah yang ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sembahan bagiku selainnya. Itu. Ini kalimat tauhidul uluhiyah. Mengapa ada nafi dan itsbat? Itsbatnya pada wa huwa ma'budi, nafinya pada laisa li ma'budun siwa. Inilah kandungan kalimat tauhidul uluhiyah, la ilaha illallah, nafi dan itsbat. Berarti kalimat wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa tauhidul uluhiyah. Kalimat alladzi rabbani wa rabba jami'il alamin, kalimat tauhid ar-rububiyah. Kata Allah, kalimat apa? Kata sebelum kata alladzi, Allah, kata bukan kalimat, kata tersebut adalah mengandung tauhidul uluhiyah. Masya Allah, beliau menggandeng-gandengkan tauhidul uluhiyah dengan tauhidur rububiyah karena memang erat korelasinya. Apa korelasinya yang erat itu? Dirumuskan dalam sebuah statement akidah oleh ulama, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhidul uluhiyah mengharuskan atau berkonsekuensi kepada tauhidul apa? Uluhiyah. Artinya seseorang itu mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Kalau seseorang itu mengesakan Allah dalam rububiyahnya, maka harusnya dia mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Wajib dia mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Kalau ditanya orang-orang yang pergi ke Gunung Lawu misalnya cari pesugihan, mencari rezeki kepada selain Allah, kepada jin penunggu Gunung Lawu tersebut misalnya, kita tanya, Pak, Bu, siapa yang menyembah, siapa yang apa mampu memberi rezeki? Dia menjawab, satu-satunya yang mampu memberi rezeki adalah Allah. Benar tauhid rububiyahnya, keyakinan dalam tauhid rububiyah, saya ulangi demikian, benar. Dia berarti mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Ketika dia sudah menjawab begitu, maka kita tuntut dia untuk mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Kalau begitu, berdoanya kepada Allah, jangan kepada yang tidak mampu memberi rezeki. Itu contoh penerapan tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan seseorang mengesakan Allah dalam uluhiyah Allah. Kalau kita paham, kalau kita sudah memahami kaidah ini, maka mudah cari alasan pendalilan. Ketika saya mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, satu, dan dalil bahwasanya Rabbul Alamin itulah yang berhak untuk disembah, dua, adalah alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Itu. Padahal tidak ada. Tidak ada dalam ayat tersebut alhamdulillahirrabbilalamin yang menunjukkan perkataan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Lalu bagaimana alasan pendalilannya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alasan pendalilannya dalam ayat yang agung tersebut bahwa Allah sifati dirinya di dalam alhamdulillahirrabbilalamin dengan rububiyah, yaitu bahwa dialah satu-satunya Rabbul Alamin, sang pemelihara alam semesta. Sedangkan kata Allah sendiri sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, dari tafsiran sahabat seingat saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sedangkan makna kata Allah sendiri dalam alhamdulillah itu akan ada kata Allah, li tambah Allah jadi lillah. Sedangkan kata Allah sendiri itu adalah bermakna apa? Yang memiliki hak untuk diibadai atas seluruh makhluknya. Kok disifati dengan sifat ar-rububiyah pada Rabbil Alamin? Ini menunjukkan kesimpulan bahwa yang bersifat dengan sifat rububiyah itulah yang berhak untuk disembah. Allah disembah karena dia satu-satunya sang pemelihara alam semesta. Itu cara berdalilnya begitu. Selain Allah karena tidak bisa memelihara alam semesta, maka apa? Tidak berhak untuk berstatus apa? Satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Coba perhatikan, mana Rabb itu demikian luasnya. Gak mungkin, kalau kita sudah paham mana Rabb yang demikian luasnya itu, gak mungkin makhluk disebut Ar-Rabb itu enggak mungkin. Ar-Rabb dengan makna sebagaimana ya, yang ada pada Allah, pada yang mengandung sifat sebagaimana yang ada pada Allah. Apa makna Ar-Rabb itu? Makna Ar-Rabb itu tiga cakupannya secara global seperti itu, yaitu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi tidak menunjukkan satu makna saja Ar-Rabb itu. Sang pencipta, sang pemilik, dan sang pengatur. Li jami'il umur, seluruh urusan, seluruh perkara. Ada enggak yang bisa bersifat seperti ini selain Allah? Tidak ada. Contoh misalnya, sang pencipta, bisakah selain Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan jin dan seterusnya? Enggak bisa. Jelas. Kemudian, bisakah selain Allah yang berstatus al-malik dengan kepemilikan yang hakiki dan mutlak? Pulpen ini misalnya milik saya. Tapi kepemilikan saya terhadap pulpen ini sesungguhnya bukan kepemilikan mutlak dan penuh. Hakiki tidak. Tapi sekedar titipan hakikatnya. Sewaktu-waktu padahal saya sebagai pemiliknya menghendaki masih tetap bisa berfungsi, walaupun masih baru saya beli. Kalau Allah takdirkan macet, ya macet. Kalau Allah takdirkan hilang, ya hilang. Kalau Allah takdirkan hancur, ya hancur. dengan berbagai cara. Itu menunjukkan kepemilikan yang bukan kepemilikan yang hakiki. Al-Malik yang hakiki dengan kepemilikan yang hakiki dan mutlak adalah Allah. Dan Al-Mudabbir pengatur yang hakiki dan mutlak hanya Allah. Pimpinan perusahaan berwenang mengatur karyawannya, tapi tidak mutlak. Bisa jadi karyawannya enggak mau diatur keluar. Bisa jadi. Atau dia enggak mampu mengatur karena ada karyawannya yang mengancam membunuhnya sehingga enggak kuasa dia mengatur. Atau sebab yang lainnya. Kalau Allah, segala hal bentuk pengaturan yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Sudah. Ini semua terkandung dalam makna Ar-Rabb. Rabbul Alamin kandungannya ini semua. Maka pantas kalau Ar-Rabbu huwal Ma'bud, kesimpulan dari penulis. Ar-Rabb itulah yang ma'bud, satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Dan pantas kalau pertanyaan man rabbuka adalah siapa sesembahanmu. Karena hanya yang bersifat dengan sifat rububiyah itulah yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala menjelaskan bahwasanya nama Allah Ar-Rabb itu kalau disebutkan secara sendirian maka mengandung seluruh makna nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Tuh. Jadi seluruh makna nama Allah yang husna dan seluruh makna sifat Allah yang ulia terkandung dalam nama Allah Ar-Rabb. Enggak ada yang bisa berstatus Rabbul disebut sebagai Rabbul Alamin. Kemudian wa kullu man siwallahi alam. Dan setiap yang selain Allah itu alam. Setiap selain Allah itu alam. Alam itu diambil dari alamun dan alamah, yaitu maksudnya intinya ada pada tanda yang menunjukkan kepada Sang Penciptanya. Oleh karena itu pantas kalau semua selain Allah dinamakan alam alamin. Pantas, karena pada asalnya alam itu diambil dari alamun dan alamun dan alamatun, yaitu intinya pada tanda yang menunjukkan kepada Sang Penciptanya. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya salah satu dari alam tersebut. Fa idza qila lak, lalu jika ditanyakan kepadamu, mulailah melanjutkan beliau bagaimana mengajarkan ma'rifatullah. Ini ma'rifatullah itu ilmunya seperti ini. Di antaranya bukan membatasi, karena luas ma'rifatullah itu hakikatnya. Atau kalau kita ingin sempurna maka luas. Lalu jika ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ayat-ayat Allah ada dua. Yang pertama, al-ayat asy-syar'iyyah. Ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Dan yang kedua, al-ayat al-kauniyyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyyah. Mengapa saya perinci hal ini? Untuk memahami nikmatan yang dimaksud oleh penulis, ini ayat-ayat Allah yang mana ini gitu. Karena ada pembagian ya ayat-ayat Allah tersebut, macamnya maksudnya, pembagian dalam macam. Ada ayat-ayat yang kauniyah, ada ayat-ayat yang syariah. Apakah ayat-ayat yang syariah itu intinya yaitu wahyu Allah, syariat Allah. Apa ayat-ayat yang kauniyah itu intinya yaitu makhluk. Nah, seperti itu aja. Nah, kalau begitu mari kita pahami ayat-ayat Allah yang dimaksud dalam kalimat penulis. Ayat-ayat kauniyahkah atau syariahkah? Sebelum kita menentukan, kita periksa contoh dari penulis. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah malam dan siang. Wa syamsu wal qamaru. Nah, berarti ayat kauniyah apa syariah ini yang dimaksud oleh penulis? Kauniyah, yaitu makhluk. Tapi muncul pertanyaan, loh kok jawabannya ketika ditanyakan dengan apa Anda mengenal Rabbmu, fakul, maka jawablah bi ayatihi, dengan makhluknya. Menurut versi Anda tadi, dengan makhluknya, dengan makhluk-makhluknya, wa makhlukatihi, dan makhluk-makhluknya pula. Ayo, berarti ayat-ayat di sini adalah ayat-ayat yang benar. Menyingkat waktu, memang ayat-ayat kauniyah dan memang maksudnya adalah makhluk Allah. Tetapi digandengkan dengan dan itu maknanya banyak. Fungsinya maksudnya banyak. Di antaranya, dan itu untuk menegaskan. Contoh, dalam bahasa kita saja ada, saya tidak bohong dan tidak dusta serta tidak menipu. Itu untuk menegaskan. Padahal makna tidak bohong sama dengan tidak dusta. Dalam konteks tertentu sama, atau secara umum sama dengan menipu. Dusta itu atau bohong. Tapi digandengkan dengan dan ada maksudnya, penegasan. Nah, adapun di sini, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun sama-sama maknanya makhluk, tetapi tetap ada bedanya. Perhatikan keterangan Syekh di sini. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar. Contoh dari Syekh di sini, perhatikan, kita tahu perbedaannya insyaallah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Semua ada sisi kesamaan, yaitu pada malam dan siang ada kesamaan peredaran, beredar, berganti, silih berganti. Malam beralih menjadi siang, siang beralih menjadi malam, tidak tetap. Sedangkan wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, as-samawatus sab'a, tetap langit-langit yang tujuh, wal arduna sab'a, dan bumi yang tujuh, tidak sebagaimana beredar, tidak sebagaimana apa, tidak beredar sebagaimana malam dan siang. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat dalamnya dan apa yang terdapat di antara keduanya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini dapat kita pahami bahwa Syekh rahimahullah membedakan contoh padahal sama-sama makhluknya. Karena apa? Karena malam, siang, matahari dan bulan, terbit, tenggelam, matahari kan begitu dan bulan, ada peredaran, ada silih berganti. Itu lebih mudah menunjukkan kepada adanya sang pencipta, lebih mudah menunjukkan kepada Allah, lebih nampak daripada sesuatu yang tetap. Langit juga menunjukkan kekuasaan Allah, tapi lebih mudah menunjukkan kepada adanya sang pencipta, adanya sang pengatur, adanya Rabbul Alamin. Loh, gak mungkin teratur seperti ini, terbit jam sekian sekitar, terbenam jam sekian, nanti ganti malam, ganti siang. Gak mungkin kalau gak ada yang menciptakan, gak mungkin kalau gak ada yang mengatur. Lebih bisa menunjukkan. Ini yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan penulis membedakan, salah satu sebab saja. Karena yang satu lebih bisa menunjukkan, yang lain tidak sedemikian halnya dengan yang pertama. Di samping alasan pokoknya adalah karena dalam dalil memang dua kelompok contoh itu secara umum dibedakan. Seperti dalam surat Fussilat ayat 37, penulis mengatakan wadalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa min ayatihi laylu wa nahar wa syamsu wal qamar, dan seterusnya. Berhubung waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya kepada sedikit dalil tentang hal ini, dan tambah dalil tentang warab wal ma'bud. Setelah itu perkataan Ibnu Katsir sampai masuklah pada matan inti, yaitu anwa'ul ibadah. Di situ kita bisa tahu macam-macam peribadatan, baik hati maupun yang zahir, apa batasannya dan seterusnya. Baik, insyaallah demikian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.